begitu banyak cara ku tempuh untuk mencari cinta, tapi apa daya kecewa ku dapatkan. Begitu panjang waktu ku jalani tanpa sebuah jawaban, dan inilah saatnya kau akhir penantianku. Pernah